Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-28 di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian intensif Ramadhan yang membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada pelajaran yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang mana terakhir kita baca penjelasan beliau yang berkaitan dengan Asyirkul Asghar, penjelasan tentang syirik asghar atau syirik kecil. Yang mana kata al-muallif rahimahullah bahwasanya syirik asghar huwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnah tasmiyatuhu syirkan walakinnahu laysa min jinsi syirkil akbar. Syirik asghar adalah apa yang datang penamaannya sebagai syirik di dalam nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mencapai tingkatan syirik akbar. Inilah definisi dari syirik asghar. Dan kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan beberapa contoh dari bentuk syirik asghar dan menyebutkan dalil-dalilnya atau sebagian dari dalilnya. Kemudian kita lanjutkan dari dalil yang disebutkan oleh al-muallifu asy-syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang syirik asghar tersebut. Qala rahimahullah وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله faqad kafara aw asyrak. Dalilnya demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man halafa bi syai'in min dunillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu dari selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Dia telah berbuat kekafiran atau berbuat kesyirikan. Sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Kemudian kata syarih hafizahullah menjelaskan Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, وهذا يتعلق بالأمر الثاني وهو الحلف بغير الله عز وجل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث ذكر منها رحمه الله هذين الحديثين. Hari ini berkaitan dengan perkara yang kedua, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, dan sungguh telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dua hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qaulu Nabi alaihi salatu wassalam man halafa bi syai'in, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu. Kata syai'in di sini, man halafa bi syai'in, syai'in nakiratun fi siyaqi syart fatufidul umum. Kata syai' ini bentuknya nakirah pada konteks syarat. Man di sini syartiyah. Sehingga syai'in bentuknya nakirah pada konteks kalimat syarat memberikan faedah umum. Fayadkhulu tahta qawlihi syai'in al-malaikatu wal-anbiya'u wal-ka'batu wal-awliya'u wa ghairu dhalik. Sehingga masuk dalam kategori syai' ini para malaikat, para nabi, ka'bah, para wali dan selainnya. Sehingga tidak boleh bersumpah dengan nama malaikat atau dengan nama nabi atau dengan ka'bah atau dengan para wali, tidak boleh. Karena itu masuk dalam kategori syai', larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Seorang bersumpah demi Jibril, saya tidak melakukannya. Atau seorang bersumpah demi Muhammad, demi Nur Muhammad, dan seterusnya. Ini tidak boleh, termasuk bersumpah dengan selain nama Allah. Atau seorang bersumpah dengan Ka'bah wal Ka'bah, atau dengan nama para wali. Ya, demi wali fulan, saya tidak melakukannya, dan seterusnya. Ya, maka ini masuk dalam keumuman hadis ini. Man halafa bi syai'in min dunillah. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu dari selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Taib. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Yahtamilu an yakuna syakhan minar rawi. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan, ini ada kemungkinan adanya keraguan dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa yahtamilu an takuna au bima'nal wawi fayakunu qad kafara wa asyrak. Dan ada kemungkinan pula maknanya au di sini bermakna wawu. Sehingga maknanya adalah barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Wa yakunul kufru alladhi huwa dunal kufril akbar, dan kekufuran di sini adalah kufur yang di bawah kufur akbar. Kama huwa minasyirkil asghar, sebagaimana dia termasuk dari syirik kecil. Sehingga man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak, di sini yang dimaksud adalah syirik asghar. Illa idza balagha al-halifu bi ghairillahi min at-ta'dhimi lil mahlufi bihi wal i'tiqadi fihi ma la yakunu illa lillah fayakunu min asy-syirkil akbar an-naqili min al-millah. Kecuali kata beliau, apabila orang yang bersumpah tersebut sampai pada tingkatan mengagungkan sesuatu yang dia sumpahkan dengannya. Mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya dari selain Allah. Dan meyakini padanya keyakinan yang tidak boleh diyakini kecuali hanya pada Allah. Maka ini termasuk syirik besar. Misalnya seorang bersumpah dengan menyebut nama wali. Dalam keadaan dia sangat mengagungkan wali tersebut. Meyakini bahwasanya wali tersebut memiliki hak atau membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Bahwasanya wali tersebut, syekh tersebut, gurunya tersebut ya, mengetahui perkara gaib. Dan seterusnya dari hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, dia agungkan, dia yakini. Kemudian dia bersumpah dengannya, maka ini sampai kepada tingkatan syirik besar. Qala Syaukani rahimahullah, berkata Syaukani rahimahullah, wa qad tawarada ilaina min al-akhbari ma la yushakku ma'ahu anna katsiran min ha'ula'il quburiyyin aw aktharuhum idza tawajjahat 'alayhi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajiran fa idza qila lahu ba'da dhalika ihlif bi shaykhika wa mu'taqadika al-wali al-fulani تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. Kata Syaukani rahimahullah, telah datang kepada kita berita-berita yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Bahwasanya banyak dari kalangan kuburiyin, para pengagung kuburan, orang yang mengagungkan, mengeramatkan kuburan, atau sebagian besar mereka, apabila diarahkan kepada mereka, mereka diminta oleh lawannya yang dia berselisih dengannya untuk bersumpah. Ya, misalkan terjadi perselisihan kemudian dia diminta untuk bersumpah, maka dia akan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta. Dalam keadaan dia fajir. Berani bersumpah. Barakallahu fikum, atas nama Allah dalam keadaan dusta dia berani. Dan apabila dikatakan kepadanya, bersumpahlah engkau dengan nama syekhmu. Bersumpahlah engkau dengan orang yang kau keyakini. Dari wali fulani atau yang semisalnya. Maka dia akan mundur. Ya, dia akan menolak. Dia akan takut. Ya, baru dia akan mengakui kebenarannya. Mengatakan yang jujurnya. Ketika diminta bersumpah-sumpah dengan nama Allah, dia dusta. Namun ketika diminta bersumpah dengan nama wali fulan yang dia agungkan, atau dengan syekh fulan, gurunya yang dia agungkan, dia enggak berani untuk dusta. Karena dia mengagungkannya. Maka kata Asy-Syaukani rahimahullah, ini adalah dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan mereka, orang-orang tersebut, ya, melebihi kesyirikan dari orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dari dua atau satu dari tiga. Seperti keyakinannya orang Majusi ataupun orang-orang Nasara. Ya. Ini. Karena mereka mengagungkan wali-wali yang ada. Melebihi pengagungan mereka kepada Allah. Buktinya apa? Kalau disuruh bersumpah, berani berdusta. Berani bersumpah dusta atas nama Allah. Namun tidak berani berdusta atas nama wali-wali tersebut. Ini menunjukkan pengagungan mereka yang berlebihan, yang ekstrim terhadap walinya. Kemudian kata Syarih Hafizahullah, qara'tu fi ahadil kutub. ونقل مصنفه عن بعض هؤلاء تعظيما للأولياء أشد من تعظيم الله عز وجل. Aku membaca di sebuah kitab yang pengarangnya menukilkan dari sebagian mereka pengagungan terhadap para wali tersebut lebih mengagungkannya. Pengagungannya lebih dibandingkan pengagungannya kepada Allah. أن أحدهم طلب منه الحلف فحلف بأحد الأولياء المزعومين فتغير وجه المحلوف له وأنكر على الحلف. Bahwasanya ketika ada seseorang dari mereka diminta untuk bersumpah, ya, misalkan ada A dengan B berselisih, A diminta bersumpah oleh B, maka si A dia bersumpah dengan menyebut salah satu dari nama wali yang mereka agungkan. Maka si B yang meminta sumpah tadi langsung berubah wajahnya. Wa ankara 'alal halif, dia mengingkari perbuatan orang yang bersumpah tersebut. Kenapa engkau bersumpah dengan nama wali? Namun perhatikan, bukan karena meyakini itu syirik, namun keyakinan yang lain. Sehingga yang B tadi, yang minta bersumpah tadi, ya, yang minta A untuk bersumpah, dia mengingkari sambil mengatakan, alaisa syekhu aliman bima yajril an bainana. Bukankah syekh yang kau jadikan nama dengan bersumpah dengannya, itu mengetahui apa yang terjadi di antara kita sekarang ini. Jadi B mengingkari A bukan karena itu perbuatan syirik, bersumpah dengan nama wali, bukan. Namun karena B meyakini syekh yang dijadikan, yang disebutkan untuk bersumpah dengannya, itu mengetahui kejadian tersebut. Dalam keadaan syekhnya gak di situ. Berarti apa? Meyakini syekh tersebut memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib. Tahu kejadian antara muridnya, antara pengikutnya, atau yang semisalnya. Dan tentunya ini seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah keyakinan yang syirik, karena mengetahui perkara gaib adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamul ghaiba illahu, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali dia. Sehingga perhatikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala si B dia mengingkari si A tadi yang dia bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama wali, dia mengagungkannya dan meyakini bahwasanya si syekh tersebut, wali tersebut yang dia bersumpah dengannya memiliki perkara gaib. Sehingga ini yang dia ingkari, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Sehingga orang yang meriwayatkan kisah ini, dia mengatakan, dhanantuhu li awwali sama'in inkarahu annahu yanhahu 'anil halifi bil makhluq. Aku mengira ketika pertama mendengar, tatkala dia mengingkari sumpah tersebut karena dia melarang bersumpah dengan nama makhluk. Fa idza huwa yukabbiruhu 'anil halifi bihi wa yusyrikuhu ma'allahi fi ghaibihi. Namun ternyata dia malah membesarkannya. Bahwasanya tidak boleh, kualat kalau bahasa Jawanya, kualat kalau sumpah dengan nama syekh nanti. Kualat kalau sumpah dengan nama guru nanti. Kualat kalau sumpah dengan nama wali fulan tadi. Ya. Sehingga dia berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara gaib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini banyak. Ya. Kita saksikan. Kita dengar. Tidak boleh misalkan membicarakan gurunya. Kenapa? Gurunya nanti tahu. Karena gurunya ini punya ilmu gaib. La hawla wa la quwata illa billah. Gak boleh membicarakan gurunya. Nanti kualat, dapat celaka. Karena gurunya ini memiliki ilmu gaib. Tahu segala sesuatu. Padahal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu ilmu gaib. Dan mengetahui segala sesuatu. Sehingga keyakinan mereka seperti ini adalah keyakinan syirik. Ya. Kata syarih hafizallah, fandur hadha syirka ma'asna'ahu. Perhatikan kesyirikan ini betapa berbahayanya. Falam ta'udda al-qadiyyatu minasyirkil asghar. Maka jangan kau anggap kejadian yang seperti ini bagian dari syirik asghar. Bukan. Bal asbaha hadha aqidatan fil waliyyi annahu ya'lamu ahwalal ibad. وَيَعْلَمُ الْكَاذِبَ مِنَ الصَّادِقِ وَالْمُحِقَّ مِنَ الْمُبُتِلْ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّ يُشْرِكُونَ. Bahkan akidah yang seperti ini termasuk syirik besar. Ya, meyakini pada seorang wali bahwasanya dia mengetahui keadaan para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui keadaan para manusia. Mengetahui keadaan murid-muridnya. Bisa tahu muridnya yang ini dusta, yang ini jujur, tahu. Yang ini di atas kebenaran, yang ini di atas kebatilan, dia tahu gurunya tersebut, wali tersebut. Ya. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan mereka. Sehingga tidak boleh seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk perbuatan kesyirikan. Apabila hanya sekedar menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala tanpa meyakini adanya kekhususan bagi Allah, maka itu adalah syirik asghar. Namun apabila seorang meyakini bahwasanya apa yang dijadikan sebagai sumpah tersebut padanya ada kekhususan-kekhususan, hak-hak yang merupakan kekhususan Allah, maka bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala melanjutkan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Demikianlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan kalian mengucapkan masyaallah ma wa syaa fulan, masyaallah wa syaa fulan. Walakin qulu, namun ucapkanlah masyaallah tsumma syaa fulan. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sehingga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan wawu atau dan, ya, bahasa kita dan. Masyaallah wa syaa fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini dilarang. Ya, namun apabila seorang ingin bersyukur, berterima kasih kepada seseorang, ya, gunakan kata tsumma. Ya, kemudian masya Allah thumma sya'a fulan, masya Allah thumma sya'a fulan, atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Kata syarih hafizahullah, wa hadza yata'allaqu bil amri tsalits wa huwa qawlu masya Allah wa sya'a fulan. Ini adalah berkaitan dengan perkara yang ketiga, yaitu ucapan masya Allah wa sya'a fulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu, jangan engkau mengatakan masya Allah wa syaa fulan, namun ucapkanlah masya Allah thumma syaa fulan. Li'anna thammata farqan bainal 'athfi bil wawi wal 'athfi bi thumma. Karena di sana ada perbedaan antara penggunaan huruf ataf wawu dan penggunaan huruf ataf thumma. Fal wawu tufidu mutlaqat tasawi. Adapun wawu memberikan faedah, ya, penyamaan secara mutlak. Masya Allah, atas kehendak Allah, dan atas kehendak fulan. Maka di sini ada penyamaan, ya, secara mutlak. Dan ini yang dilarang. Amma thumma fatufidul muhlah wa tarahi. Wa anal ma'tufa dunal ma'tufi alaihi wa aqallu minhu. Wa aqalla minhu. Adapun penggunaan thumma, ya, masya Allah, thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Maka thumma di sini memberikan faedah muhlah, adanya jeda dan adanya jarak. Ya. Sehingga yang dimaktufkan kepadanya itu, ya, yang maktuf itu di bawah, di bawahnya yang dimaktufkan kepadanya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kehendak manusia, sya'afulan, ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan permasalahan ini. Sehingga ini dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah berkaitan dengan contoh-contoh tentang syirik asghar yang beliau sebutkan. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan, "Wa hadzal naw'u la yujibu ar-riddata wa la yujibu al-khuluda fin-nari walakinahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib." Jenis ini tidak mengandung konsekuensi riddah, keluarnya seorang dari Islam, dan tidak mengandung konsekuensi kekalnya seorang yang melakukannya di dalam neraka. Namun dia menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dia menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dijelaskan oleh Syarih Hafizahullah, ba'da an bayyana Syekh rahimahullah ikhtilaf hadha an-naw'i 'anil awwali alladhi huwa asy-syirkul akbar fil haddi, dzakara annahu yakhtalifu 'anhu fil hukmi. Setelah Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan perbedaan ya, antara syirik akbar dengan syirik asghar dari sisi definisi, ya, maka beliau rahimahullah menyebutkan perbedaan dari sisi hukum. Dari sisi hukum dan konsekuensi. فَهَذَا النَّوْعُ لَا يُجِبُ الرِّدَّةَ وَلَا يُجِبُ الْخُرُودَ فِي النَّارِ مَنْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُرْتَدًّا أَيْ لَا يَكُونُ كَافِرًا الْكُفْرَ الْأَكْبَرَ النَّاقِلَ مِنَ الْمِلَّةِ وَأَيْضًا إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ. Bahwasanya orang yang terjatuh dalam jenis syirik asghar ini tidak mengandung konsekuensi riddah murtad dan tidak mengandung konsekuensi kekal di neraka. Sehingga barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan syirik kecil ini, ya, tidak dianggap murtad, ya, tidak dihukumi kafir dengan kufur besar yang mengeluarkan dari agama, dan tidak pula, ya, apabila dia meninggal di atas syirik kecil tersebut, menyebabkan dia kekal di neraka. Tidak. Ya. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan perbedaan antara syirik kecil dan syirik, antara syirik besar dan syirik kecil, syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama perbedaan dari sisi definisi pengertiannya. Bahwasanya syirik akbar taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Adanya persamaan antara Allah dengan selainnya. Ini syirik akbar. Adapun syirik asghar tidak ada sisi persamaan tersebut. Ya. Namun, ya, perbuatan tersebut di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah disebut dengan syirik. Disebut dengan syirik. Sehingga definisinya dijelaskan, ya, ma thabata bin nususi minal Qur'ani wa sunnati tasmiyatuhu syirkan. Apa yang datang penamaannya sebagai syirik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, namun tidak sampai pada tingkatan syirik akbar. Ini perbedaan yang pertama dari sisi definisi. Perbedaan yang kedua dari sisi hukum. Ya. Bahwasanya pelaku syirik akbar, dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang kedua. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar menghapuskan seluruh amalan. Syirik akbar menghapuskan seluruh amalan. Adapun syirik asghar, ya, menghapuskan amalan yang dia terjatuh kesyirikan badannya. Misalnya seorang terjatuh dalam perkara riya, riya syirik asghar. Ya, ketika dia sholat, dia terjatuh dalam riya, maka sholatnya yang dia riya padanya tidak diterima. Namun tidak membatalkan ibadah-ibadah dia yang lainnya. Berbeda dengan syirik akbar, seorang yang melakukan syirik akbar, maka amalannya akan terhapus semuanya. Yang keempat, hukumnya di setelah dia meninggal. Orang yang terjatuh dalam syirik akbar dalam keadaan wafat, dan belum bertaubat, maka dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Ini syirik akbar. Adapun orang yang terjatuh dalam syirik asghar, dan dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia tidak kekal di neraka. Dia tidak kekal di neraka. Ini empat perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh beliau, makna tidak kekal di neraka, ya, para ulama rahimahullah, ya, berbeda pendapat tentang apakah pelaku syirik kecil ini diampuni ataukah tidak. Ya. Mereka sepakat tidak kekal di neraka, namun syiriknya ini diampuni atau tidak. Kata Syarih Hafizullah menjelaskan, wal ulama'u rahimahumullah ikhtalafu fi man mata ala syirkil asghar hal yadkhulu fi qawlihi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggal di atas syirik kecil, apakah masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apakah termasuk padanya syirik asghar, sehingga nanti dia tetap akan diazab dalam keadaan barakallahu fikum, dia tidak kekal azabnya di neraka, atau dia tahtal masyial sehingga tidak masuk dalam ayat tersebut. Wa minal ulama'i man qala huwa dakhilun fihi li'umumil ayah. Sebagian ulama mengatakan dia termasuk padanya, termasuk dalam ayat tersebut keumuman ayat syirik. Ya, berarti apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Bima'na annahu in mata 'ala hadha syirki la yadkhulu tahta al-masyi'ah. Bal la budda an yu'adzab. Maknanya, orang yang meninggal di atas syirik kecil dalam keadaan belum bertaubat, maka dia tidak masuk ya dalam bab tahta al-masyi'ah. Ya, di bawah kehendak Allah, tidak. Bahkan dia harus ataupun dia pasti akan diazab. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil, pasti diazab. Tidak diampuni oleh Allah. Lakin la yukhalladu finnar. Namun dia tidak kekal di neraka. Liannahu la yukhalladu finnari illa man mata ala syirkil akbar. Karena tidak kekal di neraka kecuali orang yang meninggal di atas syirik besar. Wa minal ulama'i man qala inna sya'nahu mithlu sya'ni sa'iril kabair wa annahu tahta al-masyi'ah insya'allahu azzabahu wa insya'a ghafaralah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang tersebut berada tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Statusnya, hukumnya seperti para pelaku dosa besar. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengadab mereka. Dan apabila Allah menghendaki, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Ini perselisihan yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Apapun itu, orang yang melakukan syirik asghar, dia terancam dengan azab yang pedih tentunya. Karena syirik asghar, walaupun dia syirik asghar, dia lebih berbahaya dibandingkan al-kabair, dosa-dosa besar. Tingkatannya dia di atas dosa-dosa besar. Sehingga tetap bahaya bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam perbuatan syirik kecil. Kemudian kata muallif, lakinnahu yunafi kamal tauhidil wajib. Akan tapi syirik kecil tersebut menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Wa may yunafi kamal tauhidil wajib sahibuhu mu'arradun lil 'uqubah wa sakhatillah tabaraka wa ta'ala. Dan perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, maka pelakunya itu terancam dengan hukuman dan murka Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kamala kamalan. Karena kesempurnaan ini ada dua. Kamalun wajib ya'thamul 'abdu bitarkihi wa yu'arridu nafsahu lil'uqubah. Kesempurnaan yang sifatnya wajib, yang seorang hamba berdosa apabila meninggalkannya dan terancam dengan hukuman. Wa kamalun mustahabbun. Kamal, kesempurnaan yang sifatnya mustahab. Idza fa'alahu zada dzalika imanuhu, apabila dia melakukannya akan bertambah keimanannya. Wa illam yaf'alhu la yakunu dzalika athiman wala mu'arradan lil 'uqubah. Dan apabila dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa dan tidak diancam dengan hukuman ataupun azab. Sehingga syirik asghar ini barakallahu fikum mengurangi dan menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, dengan ini kita selesai dari permasalahan syirik asghar. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jenis yang ketiga yaitu syirik al-khafi. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, amma an-naw'u ats-tsalits wa huwa syirkul khafi, fa daliluhu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masihid dajjal, qalu bala ya rasulullah, qala asy-syirkul khafi. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. Jenis yang ketiga yaitu syirik khafi. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang aku lebih khawatirkan atas kalian di sisiku dibandingkan Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala asy-syirkul khafi, syirik khafi, syirik yang samar. yaqumur rajul, seorang berdiri menegakkan salat, kemudian dia memperbagus salatnya karena ada yang melihat, karena ada seseorang yang melihat kepadanya. Ya, sehingga ini adalah syirik khafi. Kata syarih hafizahullah taala menjelaskan, "Hadza syirku sumiya khafiyan li'annahu yaqa'u khafa'an laisa zahiran." Syirik ini dinamakan syirik khafi, syirik yang samar. Karena terjadinya sangat samar, tidak zahir, tidak nampak. يعني لو جاء شخص مثلا وسجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو مد يديه ودعا غير الله فعمله هذا شرك جلي ظاهر. Contohnya, ya, andaikan seseorang dia sujud kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, ya, membentangkan tangannya berdoa kepada selain Allah, maka amalannya ini syirik yang jali, yang zahir, yang nampak. Ya. Barakallahu fikum. Gak ada kesamaran padanya. Orang sujud kepada selain Allah ini syirik jelas. Amma alladhi yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul ilaihi fasuratu amalihi adh-dhahirah anahu yusalli lillah. Namun beda halnya orang yang salat, memperbagus salatnya karena adanya orang yang melihat kepadanya. Maka bentuk amalannya secara zahir dia salat karena Allah. Hatta al-husni wa tahsini wa tazyin alladhi hasala lis-salati suratuhu dhahiratu annahu lillah. Ya, ketika dia memperbagus, menghiasi, ya, dari salatnya bentuknya secara zahir adalah untuk Allah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi secara zahir salatnya tersebut lillah. Namun secara batin yang samar dia salat, ya, dia hiasi salatnya karena ada orang yang melihat. Sehingga ini khafi, samar. Fasyirkul ladzi indahu khafiyun laisa bidhahirin, sehingga orang seperti ini syiriknya samar, tidak zahir, tidak nampak. La yura wa la yusma, tidak dilihat dan tidak didengar. Al awwalu yusma idza qala madada ya fulan. Beda dengan yang pertama, syirik yang jelas, yang jali. Ya. Orang yang mengatakan wahai fulan, berikanlah pertolongan dari kesempitan ini, angkatlah bala ini, berdoa kepada orang yang selain Allah. Maka ini jelas didengar syiriknya. Wayura, dan demikianlah dilihat apabila dia idza sajada li ghairillah, dia sujud kepada selain Allah, au dzabaha li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah. Ini jelas bisa dilihat. Bainama huwa bainama hadza la yura wa la yusma, beda dengan orang yang salatnya tadi dihiasi karena ada orang yang melihat salatnya, maka ini tidak bisa dilihat syiriknya, bentuk syiriknya enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar. Fasumya khafiyan li khafaihi, sehingga dinamakan syirik khafi karena kesamarannya. Walihada ba'dul ulama yaqul, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan asyirku naw'an, syirik ini ada dua, syirkun jaliyun wa syirkun khafiyun. Ada syirik jali, syirik yang jelas, yang tampak, dan ada syirik yang khafi, syirik yang samar. Wa sayati isyaratu syekh rahimahullahu ta'ala ila dhalik, dan akan datang, ya, penjelasan dari Syekh rahimahullah akan hal ini. Wa mimma yata'allaqu bihadzal ma'na, dan yang berkaitan dengan makna ini, ma marra ma'na fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah berlalu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Sungguh kesyirikan di tengah kalian lebih samar dibandingkan langkah kaki semut. Min jihati annahu yatasarrabu ila al-qulub wa yatasallalu ila an-nufusi khufiyatan, dari sisi bahwasanya syirik tersebut, ya, menjangkiti hati, ya, dan barakallahu fikum mengalir kepada jiwa-jiwa dalam keadaan samar, ya. Wa min haitsu la yash'urul insan, dalam keadaan manusia enggak sadar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut beliau melanjutkan, ya, berlindung dari syirik khafi tersebut di antara yang beliau ucapkan, astaghfirullah, astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Itu apa? Dari syirik khafi, dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan tidak sadar. Warriya'u muhbitun lil amali alladhi khalatahu, dan riya menghapus amalan yang tercampuri dengannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi wa ibtigha'a mardhatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan kecuali apa yang ikhlas karena wajah Allah dan mengharapkan keridhaannya. Wa yuqalu lil mura'in yaumal qiyamah, dan dikatakan kepada orang yang melakukan riya pada hari kiamat, idhhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indakum indahum jazaan. Pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepadanya di dunia, ya. Maka kemudian lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka, ya. Mendapatkan balasan yang kalian inginkan di sisi mereka. Sehingga ini Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang padanya ada riya. Kemudian beliau rahimahullah taala menerangkan, setelah kita mengetahui bahwasanya syirik khafi ini hanya apa namanya bentuknya adalah sifat dari sebuah amalan. Ya. Sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah taala menjelaskan, wa yujuzu an yuqassam asyirku ila nau'ain faqat akbar wa asghar. Maka dari sini boleh kita bagi syirik menjadi dua saja, syirik akbar dan syirik asghar. Amma syirkul khafiyyu fa innahu ya'ummuhuma fa yaqa'u fil akbar. Adapun syirik khafi maka ya bisa mencakup keduanya, yaitu syirik akbar ya ada yang khafi, dan syirik asghar juga ada yang syirik khafi. فَيَقَعُ فِي الْأَكْبَرِ كَشِرْكِ الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّهُمْ يُخْفُونَ عَقَائِدَهُمْ الْبَاطِلَةَ وَيَتَظَاهَرُونَ بِالْإِسْلَامِ رِيَاءً وَخَوْفًا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Maka syirik khafi bisa terjadi pada syirik akbar, seperti syiriknya orang-orang munafik, yang mana mereka menyembunyikan akidah batil mereka dan menampakkan keislamannya dalam keadaan riya dan khaufan 'ala anfusihim, untuk menjaga diri-diri mereka. Wa yakunu fi syirkil asghar, demikianlah syirik khafi terjadi pada syirik asghar karriya, seperti riya. Kama fi hadits Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala al-mutaqaddam, sebagaimana dalam hadits Mahmud bin Labid Al-Ansari yang telah berlalu. Wa hadithi Sa'id wa hadits Abi Sa'idin al-Madhkur, dan sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id yang akan disebutkan, wallahu waliyut tawfiq. Ini sehingga syirik khafi ini sifat apa? Bentuk dari sifat kesyirikan. Sehingga syirik khafi bisa masuk pada syirik akbar dan bisa masuk pada syirik asghar. Dijelaskan oleh Syarih hafizahullah. Khatama rahimahullahu taala ma yata'allaqu bihadha at-taqsim bi an qala wa yajuzu an yuqassama asy-syirku ila naw'ain faqat akbar wa asghar. Syekh rahimahullahu taala menutup penjelasannya berkaitan dengan pembagian syirik ini bahwasanya syirik, ya, dari sini boleh kita bagi menjadi dua saja, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Wa amal khafiyyu falaysa qisman thalithan wa innama huwa wasfun. Adapun syirik khafi bukan jenis yang ketiga, ya. Bukan yang pertama akbar, asghar, yang ketiga khafi, bukan. Namun itu adalah sifat dari bentuk syirikan. Qad yakunu lil akbar wa qad yakunu lil asghar bihasabi naw'i syirik. Maka syirik khafi terkadang masuk dalam syirik akbar, kategori syirik akbar, terkadang masuk ke dalam kategori syirik asghar, sesuai dengan jenis syirik yang ada syirik khafi padanya. Wa hadhihi at-tariqatu fi at-taqsim hiya allati mala ilaihi syekh rahimahullah. Dan metode dalam membagi syirik di sini, dalam pembagian syirik di sini adalah metode yang syekh rahimahullah taala condong kepadanya. Kama fil mujalladil awwal min fatawi, sebagaimana beliau sebutkan dalam jilid yang pertama dari kumpulan fatwa beliau. Qala rahimahullah was-shawabu anna hadza laysa qisman thalithan, yang benar syirik khafi bukan jenis yang ketiga. Bal huwa min asy-syirkil asghar wa huwa qad yakunu khafiyan, bahkan terkadang dari syirik asghar ada yang khafi yang samar. Li'annahu yaqumu bil qulubi kama fi hadzal hadits, karena syirik khafi ini terjadi pada hati sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa kalladhi yaqra'u yura'i, seperti orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan riya. Aw ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari yura'i, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar karena riya. Aw yujahidu yura'i, atau dia berjihad dengan niatan riya, atau nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Sehingga ini syirik khafi. Ya, syirik khafi pada syirik asghar. Waqad yakunu khafiyan min jihatil hukmi syar'i binisbati ila ba'dhin nas. Dan terkadang kesamaran tersebut dari hukum syar'i, ya, ditinjau dari sebagian manusia. Kal anwa'il lati fi hadits Ibnu Abbas as-sabiq, sebagaimana jenis-jenis, ya, yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang telah berlalu. وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر. Dan terkadang kesamaran tersebut ada pada syirik akbar. Ka'tiqadil munafiqin, seperti keyakinan orang-orang munafik. Fa innahum yura'una bi'amalihim adh-dhahirah, karena mereka melakukan riya dalam amalan-amalan zahirnya. Wa kufrihim wa kufruhum khafiyun lam yudhiruhu, kekufuran mereka juga samar, mereka tidak tampakkan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berusaha mereka melakukan tipu daya kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, namun Allah lah yang melakukan tipu daya atas mereka. Dan apabila mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dalam keadaan bermalas-malasan dan dalam keadaan riya kepada manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit, sehingga keadaan mereka ini barakallahu fikum di tengah-tengah, tidak condong kepada mereka dan tidak condong kepada mereka, tidak condong kepada keimanan dan tidak condong kepada kekufuran, enggak jelas keadaannya. Wal ayatu fi kufrihim wa riyaihim katsiratun, nas'alullah al'afiyah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekufuran orang-orang munafik dan riya mereka ini sangat banyak, nas'alullah al'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan. Kemudian beliau menjelaskan, qala rahimahullah, amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma. Perkataan muallif, adapun syirik khafi maka ini mencakup keduanya. Makna ya'ummuhuma ay taratan yaqa'u fil akbar syirkun khafiyun wa taratan yaqa'u fil asghar syirkun khafiyun. Terkadang pada syirik akbar terjadi syirik khafi, dan terkadang pada syirik asghar juga terjadi syirik khafi. Wa alayhi yumkinu an yaqal, maka dari sini bisa untuk dikatakan, inna syirkal akbar qisman, syirik akbar ada dua, jaliyun wa khafiyun. Ada syirik akbar yang jali, yang nampak, yang jelas, dan ada syirik akbar yang khafi, yang samar. Yang pertama, yang jali, mithlu du'ail amwati wal istighathati bihim wan nadri lahum wa nahwi dhalik. Contohnya seperti seorang yang berdoa kepada orang yang telah mati, beristighathah dengan mereka, bernadar untuk mereka, dan semisalnya. Ini syirik akbar yang jali. Adapun yang khafi, wa huwa riya'ul khalis, riya' yang murni seperti riya'nya orang munafik. Fa hadza syirkun akbar, maka ini syirik akbar, naqilun minal millah, yang mengeluarkan seorang dari Islam, lakinnahu khafiyyun laisa zahirun, namun sifatnya khafi, samar, tidak kelihatan. Yaitu orang-orang munafik, ya'ti indal muslimin wa yusyarikuhum fis shalah wa ghairiha. Orang-orang munafik seperti orang munafik yang datang bersama kaum muslimin bergabung dengan mereka dalam ibadah salat dan selainnya, lakinnahu yubtinu fi qarari qalbihi al-kufra billah, namun mereka menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran kepada Allah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, padahal Allah maha mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah para pendusta. Sehingga ini syirik akbar bisa dibagi menjadi syirik jali dan syirik khafi. Wa kadzalika syirkul asghar qisman, demikian pula syirik asghar bisa dibagi menjadi dua, ada yang jali dan ada yang khafi. Yang pertama, jaliyun mithlu qawlil qail, syirik yang jali, yang jelas, seperti ucapan seseorang, Masya Allah wa syi'ta. Orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini jelas syirik, dia ucapkan, kelihatan syiriknya, namun khafi, samar. Wa haliful mar'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam awil ka'bati aw ghairi dhalik, seorang yang bersumpah dengan menyebut nama Nabi, dengan menyebut Ka'bah atau yang semisalnya, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Wa hadza kalamun yusma' laisa khafiyan, maka ini ucapan yang didengar dan tidak ada kesamaran padanya, semuanya bisa tahu. Khafiyun, yang kedua syirik asghar yang khafi, Mithlu yasiri riya, seperti riya kecil. Hadza syirkun asghar lakinnahu khafiyyun. Maka ini adalah syirk asghar, akan tapi dia samar seperti tadi. Niat seseorang yang sholat, dia memperbagus sholatnya karena ada orang yang melihat sholatnya. Maka ini samar. Ya. Orang lain tidak tahu kecuali hatinya. Ya, kecuali dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia melakukan riya dalam sholatnya. Maka ini syirik asghar dan dia adalah syirik khafi. Sehingga ini kesimpulannya apa? Syirik akbar bisa dibagi menjadi syirik jali dan syirik khafi. Demikianlah syirik asghar bisa dibagi menjadi syirik jali dan syirik khafi. Wa umuman fa inna syirka yanqasimu ila taqsimatin bi'tibarat. Dan secara umum kesyirikan bisa terbagi menjadi beberapa pembagian ditinjau dari berbagai sisi. Ya. Fa yanqasimu bi'tibari aqsami tauhid ats-tsalatsah ila tsalatsati aqsam. Syirik dibagi, ya, ditinjau dari pembagian tauhid, maka syirik terbagi menjadi tiga. Ya, syirik rububiyah, syirik fi uluhiyah, dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Pembagian ini ditinjau dari pembagian tauhid. Wa yanqasimu bi'tibari hajmihi min kabirin aw saghirin ila akbar wa asghar. Dan ditinjau dari tingkatan kesyirikan tersebut bisa dibagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Wa yanqasimu bi'tibari khafa'ihi wa jala'ihi ila qismain jaliyyin wa khafiyyin. Dan syirik ditinjau dari kesamaran dan tidak samarnya dan kejelasannya bisa terbagi menjadi syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang jelas dan syirik yang samar. Sehingga ini pembagian-pembagian syirik ditinjau dari berbagai sisi. Walahu taksimatun ukhra bi'tibaratin ukhra. Dan di sana ada pembagian-pembagian yang lain, ya, yang ditinjau dari sisi-sisi yang lain. Dakarah ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala. Yang disebutkan oleh ahlul ilm, para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari beliau rahimahullah dan syarih hafizahullah berkaitan dengan syirik asghar, demikian pula syirik khafi. Dan dengan ini selesai kita dari bab yang keempat yang berkaitan dengan pembagian tauhid dan pembagian asyirik. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Ibnu Qayyim dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui, hari ini adalah hari yang ke-28 di bulan Ramadan, dan besok hari yang ke-29 adalah hari Jumat, yang mana hari Jumat kita biasanya libur, ya. Dan tanggal 30 ada ihtimal, ada kemungkinan, ya, masih Ramadan. Hari Sabtu ada kemungkinan 30 Ramadan, ada kemungkinan pula 1 Syawal. Sehingga berkaitan dengan kajian kita, kita masih mungkin bisa membahas satu bab lagi, yaitu bab yang berkaitan dengan al-ihsan. Ya, setelah beliau menyebutkan sebelumnya rukun Islam, rukun iman, maka ya bil munasabah sangat bagus apabila juga kita membahas tentang ihsan. Namun apabila barakallahu fikum, hari Sabtu tersebut, hari Sabtu besok adalah tanggal 1 Syawal, maka barakallahu fikum, berarti kajian Ramadan kita berakhir di siang hari ini. Namun apabila Sabtu masih 30 Ramadan, akan kita bahas sedikit bab yang kelima yang berkaitan dengan al-ihsan bi'idnillahi ta'ala. Sehingga ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kajian kita di kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.